Bila kau tanyakan aku, mengapa aku mencinta, sedikit ku jawab, namun ini dalam. Kamu yang selalu bisa melihatku saat aku tak terlihat. Bayanganku mampu kau tangkap. Berubah sampai akhir.